Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azakumullah, tema berikutnya dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawin Kitabi wa Sunnah, Al-Khutuwat Al-Amaliyah li Tarbiyatil Abna. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, langkah-langkah konkret Al-Khutuwat Al-Amaliyah, langkah-langkah konkret dalam tarbiyatul abna, pendidikan anak. Sebelumnya dijelaskan oleh penulis bahwasanya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu taufik. Adapun bimbingan dan arahan itu tentunya setiap kita dan setiap orang yang memiliki ilmu mampu melakukannya, membimbing, mengarahkan, menunjukkan kepada yang terbaik. Akan tetapi apakah kemudian diambil ataukah tidak bimbingan tersebut, maka itu semua merupakan taufiq minallah, taufiq minallah. Tak terkecuali pada anak-anak kita. Maka langkah konkret yang pertama tentunya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah atau taufik untuk anak-anak kita. Meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Meskipun seseorang mungkin belum memiliki istri, tetapi dia punya cita-cita, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar diberi istri dan anak yang salihah, yang akan menjadi penyejuk jiwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa ibadatul rahman, di antaranya adalah rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan dari anak turun kami penyejuk mata-mata kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Berikutnya, setelah menunjukkan bahwasanya hidayah itu datangnya dari Allah, hidayah itu taufik, maka di sini al-khutuwat al-amaliyah li tarbiyatil abna, langkah-langkah konkret dalam tarbiyatul abna. Al-awwal atau al-ula, al-khitatul ula, langkah yang pertama, khutwatul ula. Awalan bi islah nabda awalan bi islahin nafs. Kita mulai yang pertama adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri. memulai dengan memperbaiki diri-diri kita sendiri. Baik. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Yang pertama diperintahkan siapa? Diri-diri kita. Qu anfusakum. Jaga diri-diri kalian. Pelihara diri-diri kalian. Ini yang pertama. Baru kemudian wa ahlikum dan keluarga kalian. Naro dari siksa api neraka. Fasalahul ab wal min abrazil asbab al mu'ina ala tarbiyatil abna. Maka kesolihan bapak, kesolihahan ibu itu merupakan sebab yang paling menonjol di dalam tarbiyatul abna. Jadi yang paling dominan adalah kebaikan daripada orang tua, kesolihahan mereka, ketakwaan mereka, keimanan mereka, keilmuan mereka, dan seterusnya. Itu yang paling dominan, faktor penentu min ba'di taufiqillah, baik dan buruknya tarbiyatul abna tergantung daripada ini, faktor ini, baik dan buruknya kedua orang tua. Kenapa? Li'annahum humul qudwah, karena mereka adalah qudwah, mereka adalah panutan, teladan yang akan diikuti oleh anak-anak mereka. Sebelum mereka, sang anak, mengenal guru-guru di ma'ahid, guru-guru mereka di madaris, madrasah, atau guru-guru mereka di pondok-pondok pesantren, mereka yang mereka kenal pertama adalah orang tuanya. Sang anak akan tumbuh besar dalam apa yang menjadi kebiasaan kedua orang tuanya. Orang tua yang salih salihah, yang disaksikan oleh kedua atau yang disaksikan oleh anak-anak mereka ya, setiap saat, setiap hari, setiap waktu ya, orang tua yang baik, keluar lisan-lisan yang baik, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, pujian-pujian kepada Allah, terbiasa dengan mendengarkan kalimat subhanallah, masya Allah, astagfirullah ya, dan misalnya kalimat-kalimat tersebut, setiap saat, setiap waktu mendengar lantunan-lantunan ayat Al-Quran di rumahnya, setiap saat, setiap waktu menyaksikan umiknya di rumahnya sholat, rukuk dan sujud, maka itu yang akan dicontoh oleh sang anak. Tapi di saat kemudian anak menyaksikan orang tuanya ya, setiap hari bertengkar, keluar kalimat-kalimat kasar, ucapan-ucapan sumpah serapah, ketidakpuasan terhadap suami, ketidakpuasan terhadap istri yang disaksikan dan dilihat oleh anak, ini akan membawa kepada karakter anak tersebut, akan membentuk daripada karakter si anak tersebut. Anak tumbuh dalam keadaan demikian. Dan itu yang akan menjadi sifat. Dan itu yang dilihat, disaksikan. anak pun akan menjadi rusak dengan itu. Padahal anak putih bersih, dia tak bernoda di saat dilahirkannya. Hanya sang anak ini pada usia-usia tersebut begitu sangat kuat dalam meresap berbagai macam apa yang ada di sekitarnya. Terlebih kalau sang ibu yang tentunya paling sering dihadapi oleh si anak, Madrasatul Ula bagi anak-anak mereka adalah ummahat. Masih suka nyanyi-nyanyi misalnya, mendengarkan musik. Mau jadi apa anaknya? Tidak pernah mendengar kajian atau mendengar umiknya, ibunya ngaji misalnya. Atau yang disaksikan setiap saat, setiap waktu pegang HP, mainan game. Ada enggak yang seperti itu? Pekerjaan umi tentunya banyak, enggak sempat untuk mainan game. Ya mestinya begitu. Tapi ada, tidak peduli dengan pekerjaan, apalagi kalau memiliki pembantu, sudah semuanya dijalankan oleh pembantunya, dia asik dengan main game misalnya. Itu pun juga akan apa, menjadi rusak bagi si anak. Atau mungkin ibunya dalam hal ini sibuk dengan pekerjaan rumah, inginnya si anak tidak usah ganggu ya, jangan ngeribeti umi. Akhirnya dikasih HP anak masih balita supaya asik ya, uminya sedang masak, mungkin sedang cuci piring, cuci baju ya, sedang bersih-bersih rumah. Si adik ini rewel, maka supaya enggak rewel pegangi HP mainan. Sudah usia baru 3 tahun sudah pandai memainkan berbagai macam permainan-permainan PUBG. Apa itu PUBG? Enggak tahu, anak juga sama. Ada fatwa haram dari MUI kalau enggak salah PUBG. Tapi enggak tahu anak seperti apa permainannya. Al-muhim, permainan-permainan semuanya itu melenakan dan merusak. Merusak. Permainan-permainan tersebut akan menjadi sesuatu yang merangsang otaknya. Otomatis itu yang akan terpatri, karena di masa kecil, masa-masa yang memang waktu itu adalah waktu untuk menyerap. Maka bisa dibayangkan kerusakan apa nantinya yang akan bisa ditimbulkan oleh si anak. Wallahul musta'an. Wal aulad yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim. Anak mereka itu taklid kepada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Perhatikan saja yang pernah punya anak kecil atau yang sedang punya anak kecil, apa yang menjadi kebiasaan si bapak, apa yang menjadi kebiasaan si ibu. Secara otomatis terserap itu. Secara otomatis akan menjadi kebiasaannya. Terkadang seorang keceplosan mengucapkan satu kalimat, kalimat yang sebetulnya dia tidak ingin untuk didengar oleh si anak, tapi keceplosan anak mendengar ya. Setelah berjalan waktu beberapa saat, beberapa hari, tiba-tiba keluar kalimat itu dari si anak. Kaget orang tua. Loh, dari mana dia punya kalimat ini? Ditanya si anak, kamu dari mana taunya? Kok ada kalimat ini? Siapa yang ngajari kamu? Ya enggak, bapak. Atau umi misalnya. Siapa yang ngajari? Umi. Abi. Loh, kok bisa? Ternyata setelah diingat-ingat, oh iya kemarin keceplosan kalimat. Tahu enggak apa arti daripada ucapan itu? Enggak tahu. Anak tidak tahu apa arti daripada ucapan tersebut. Kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Tapi keceplosan akhirnya tertanam di dalam benak si anak. Demikian pula makanan misalnya, ya, atau cara makan, minuman, kesukaan abinya, kesukaan umiknya, atau cara minum, itu juga akan menjadi kebiasaan bagi si anak. Maka itu semua harus diperhatikan. Al-walad yuqallid abah wal bint tuqallid ummaha. Anak laki-laki biasanya mengikuti bapaknya, kebiasaan-kebiasaan sang bapak. Meskipun tidak mesti begitu, tapi kebiasaannya begitu. Karena anak laki-laki ya biasanya lebih dekat kepada bapak. Anak perempuan lebih dekat kepada ibu. Sehingga dipersiapkan sedini mungkin, ya, masing-masing kita, bagi yang belum berumah tangga, persiapkan dirinya. Persiapan bukan hanya sekedar materi, ya, tetapi yang paling inti adalah bekal ilmu dan memperbaiki diri. Sudah memiliki planning-planning di saat nanti berkeluarga, saya akan lakukan ini dan itu dalam keluarga saya. Kalau seorang ikhwah, ya tentunya dia punya planning-planning bagaimana untuk mendidik keluarganya, karena dia akan menjadi qawam. Kalau seorang akhwah, ya tentunya dia punya planning-planning nanti bagaimana dalam mentarbiyah rumah tangganya, anak-anaknya, dan dalam mengurusi rumah suaminya. Allah Ta'ala menyatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman, yang kemudian keimanan itu diikuti oleh dzurriyahnya, artinya ini si syahidnya. Biasanya ya, orang yang beriman maka anak turunannya juga akan mengikuti. Begitu. Alhaq nabihim turiyatahum, maka kami akan gabungkan mereka, akan pertemukan mereka dengan anak turunannya. Wa ma'alatnau min amalihim min syai, dan kami tidak akan menyanyiakan dari amal mereka sedikit pun. Jadi yang pertama apa? Islahun nafas. Yang pertama, memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ikhtiarul memilih istri yang baik, yang solihah. Ibu bagi anak-anaknya nanti. Inna man yurid athmaral yani'ah yabhath 'anil ardi thayyibah. Orang yang menginginkan bibit unggul, ya, buah pilihan, menghasilkan buah yang bagus, tentu dia akan mencari tanah yang baik pula. Ini bibit sudah bibit unggul misalnya, dianya masya Allah sebagai calon apa istilahnya, sesuatu yang akan ditanam kan, yang dibawa oleh laki-laki ini, sesuatu yang akan ditanam. maka dia harus menanam bibit dia ini kepada tempat yang tepat, tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang menyerap air, tanah yang bisa menumbuhkan dengan pertumbuhan yang bagus tanaman yang ditanam padanya. Di saat seseorang telah memperbaiki diri, ya, bagus untuk dirinya sendiri, ya kan? Artinya bibit yang dia bawa ini adalah bibit unggul ini. Tetapi kalau kemudian ditanamnya di tempat yang tidak baik pertumbuhannya, ya nanti pohonnya akan menjadi kuntet, ya, tidak menghasilkan buah yang sempurna. Pohonnya kuntet, apa yang dihasilkan? Berpenyakit, banyak benalunya, banyak virus dan bakterinya di sekitarnya, banyak hama yang merusaknya. Artinya seseorang mendapatkan istri, ya, yang di lingkungan yang rusak. Banyak perusak-perusak di sekitarnya, banyak hama merusak tanaman nanti. Demikian pula sang istri yang memang hidupnya di situ, di tempat tersebut, rusak agamanya, rusak akhlaknya, walaupun mungkin dia secara fisik di atas rata-rata. Akan tetapi yang seperti ini bukan menjadi pilihan bagi seorang lelaki yang bertakwa, yang mengharapkan dzurriyah thayyibah. Yang dia pentingkan bukan dari sisi kecantikan semata. Taib, wa min hikmatiz zawaj al-'azimah injabul aulad as-salihin alladzina ya'budunallaha wa yakunun dhukhran liwalidayhim. Di antara hikmah yang paling besarnya dari pernikahan, di antara hikmahnya, ya, tidak hanya itu tentunya, hikmahnya banyak, tapi di antara yang terbesarnya adalah injabul aulad as-salihin, bisa melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang salih-salihah. Itu hikmatuz zawaj, yang nantinya mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi para pembela-pembela agama Allah, dan mereka nanti akan menjadi aset di akhirat bagi orang tuanya, harta simpanan. Kalau aset di dunia tidak dibawa mati, iya kan? Walaupun seseorang memiliki bertriliun-triliun harta, aset dia ada di mana-mana, ya, bahkan di luar negeri, bank-bank internasional. Kalau dia mati, apakah akan dibawa? Ya, dia hanya sekedar membawa 3 helai kain kafan saja di kuburnya. Dan aset-aset tersebut menjadi beban di akhirat. Kalau aset-aset dunia, halalnya menjadi hisab, haramnya menjadi adab. Itu aset dunia. Tetapi di saat seseorang memilih aset itu di akhirat, nah ini dia, menjadi kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Aset-aset yang di akhirat itu apa? Anak yang solih-solihah. Jadi di saat kita mengeluarkan biaya, sebesar apapun biaya tersebut, untuk pendidikan anak kita yang terbaik, ya, pendidikan yang terbaik, ya, walaupun mungkin kita dalam mengusahakannya kembang kempis, tapi Jangan merasa bahwa itu sia-sia. Ya, jangan merasa bahwa itu sia-sia. Itulah aset kita yang sebenarnya. Akan ada hitungannya nanti di akhirat. Karena ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk anak-anak kita. Sehingga dalam mencari istri itu juga diperhatikan, selain daripada kesolehan, ya kesolehan juga dilihat dari sisi kesuburan, itu juga faktor yang cukup penting juga untuk diperhatikan. Dilihat pula dari sisi, dan ini tentunya sulit ya untuk diketahui, yakni ketulusan dalam kasih sayang, kecintaan. Wanita-wanita yang tulus dalam mencintai suami-suami mereka, ya tentunya wanita-wanita yang berbekal ilmu agama. Berbekal ilmu agama itu bukan berarti harus pintar, hafidzah, enggak. Wanita-wanita yang tunduk dan patuh kepada syariat Allah, yang mudah untuk diarahkan, mudah untuk kemudian ditaklukkan dan ditundukkan dengan syariat. Nah itu wanita-wanita yang terbaik. Bukan wanita-wanita yang pandai bicara, di saat suami berbicara dia keluar sekian dari membantahnya, bukan itu. Wanita-wanita yang salehah adalah wanita-wanita yang mampu untuk meletakkan dirinya pada tempatnya. Ya tentunya itu tidak bisa untuk dilihat semata dalam ta'aruf. Di saat nazar ya tidak bisa. Hanya mampu diketahui sebenarnya, diraba, dilihat dari sisi keadaan rumah tangga orang tuanya, calon kita itu bagaimana rumah tangga mereka, itu bisa diketahui. Rumah tangga yang harmonis, yang baik, masya Allah, yang kasih sayang di antara keduanya begitu ya terjaga, maka itu tentunya diharapkan. Akan demikian pula yang ada pada anaknya, anak perempuannya, karena melihat daripada keharmonisan orang tuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukathirum bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang alwadud. Al-wadud yakni yang memiliki rasa kasih sayang mendalam, cinta yang tulus kepada suami, bukan cinta hanya sebatas fisik semata. Rasa kasih sayang dan kecintaan yang mendalam terhadap suami mereka, ini al-wadud, dan merupakan ciri-ciri daripada wanita penduduk surga, adalah wanita-wanita yang cintanya tulus terhadap suami-suaminya. Al-walud yakni yang subur peranakannya. Tentunya bisa dilihat dari banyaknya saudara dia. Anak keberapa? Anak ke-9 misalnya. Insya Allah berarti saudaranya banyak. Masih punya adik 5. Berarti ini adalah keturunan dari wanita yang subur. Diharapkan dia pun juga subur. kan begitu. Fa inni mukatsirum bikumul umam, karena sungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian di akhirat nanti. Kebanggaan yang syar'i, karena itu semua adalah fadlun minallah, bi fadlillah wa bi rahmatih, fa bidzalika falyafrah. Membanggakannya di hadapan umat-umat yang lain, kebanggaan dari sisi menyelamatkan umat manusia dengan sebanyak-banyaknya, karena umat beliau umatul ijabah, ya, mereka adalah umat yang selamat, ya, umat yang selamat yang mati di atas keislaman dan keimanan, dan umat beliau adalah yang terbanyak dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Taib, rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tsumma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ayirnas fi zawat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula barometer manusia dalam pernikahan. Artinya kriteria-kriteria yang biasa dipakai oleh manusia dalam pernikahan. Beliau menyatakan faqal tunkahul mar'atu li arba. Ini khobar, berita, ya. Wanita itu dinikah disebabkan 4 kriteria. 5 liha, yang pertama karena hartanya. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi menikahkan anaknya, putrinya, melihat sisi kekayaan daripada calonnya. Melihat kemapanan daripada pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Misalnya, bekerja di mana? Di Pertamina. Wah, ini dia pekerja Pertamina. Dalam bagian apa? Ngurusi apa? Gas. Misalnya. Ya Pertamina ya gas memang. Bagian apa? Sopir. Kabas. Yang penting Pertamina kan sudah kok mongkok gitu, ya. Masya Allah. Pertamina. Sopir truknya itu kemana-mana itu. Lima liha, karena sisi hartanya. Demikian pula kalau mau menikahi wanita, dilihat hartanya, ya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu, ya, sehingga mereka, ya, terkenal dengan gelar-gelar kebangsawanan. Masa-masa dahulu, ya, itu mereka punya gelar-gelar kebangsawanan. Kalau menikah, maka melihat sisi gelar kebangsanya tersebut, dihasabiha, sisi keturunannya. Ini keturunan Elizabeth, wah, berarti bangsawan tingkat tinggi. Keturunan Patrick, keturunan ini lagi, ya, mungkin, ya. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Dan ini kebiasaan orang-orang musyrikin Arab. Jadi beliau menyebutkan wanita itu dinikah pada keumumannya, meskipun tidak semua Yahudi begitu, tidak semua Nasrani begitu, dan tidak setiap musyrik melihat sisi jamalnya. Nah itu keumuman yang ada pada masa tersebut. Walidiniha, nah ini datang Islam, lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidhatiddin taribat yadak, maka pilih karena agamanya. Misalkan beruntung, pilih karena agamanya. Kalau terpilih keempat-empatnya, yaitu sempurna, masya Allah. Harta iya, keturunan juga cantik dapat, masya Allah. Kemudian agamanya baik, sempurna. Maka yang pertama dilihat adalah hartanya dulu. Oh ya sudah, seperti itu. Kemudian kecantikannya. Oh ya sudah, seperti itu. Kemudian apa? Keturunannya bagaimana? Oh ya, keturunannya seperti itu. Maka yang menjadi penentu adalah agama. Agamanya bagaimana? Itu yang menjadi penentu. Agamanya baik, terima. Iya kan? Agamanya jelek, tolak. Walaupun tadi sudah melihat mungkin dia anak orang kaya kah, keturunan orang yang misalnya darah biru kah, kecantikan juga dapat, tapi agamanya rusak, jangan. Tolak karena agamanya. Kalau diambil, ambil karena agamanya. Begitu. Jadi bukan pertama dilihat agamanya dulu, ya. Agamanya piye? Wape. Bar kui delok, wah ra cocok aku. Berarti kamu menolak bukan karena agama. Iya kan? Menolaknya karena apa? Sisi kecantikannya tadi. Wis ra masuk. Pi piro? Sing iso rimo. Ini yang seperti ini ndak baik, ndak bagus. Kalau agamanya baik ya semestinya tentunya menjadi itu yang menjadi pertimbangan. Sehingga para ulama menyarankan supaya dilihat dulu perkara-perkara itu semua, kemudian penentunya adalah agama. Fadfar bidzatiddin, pilih karena agama. Ditolak atau tidak itu karena itu. Kalau engkau sudah melihat dari sisi hartanya, dari sisi keturunannya, dari sisi kecantikannya, kemudian tidak ada hasrat misalnya, belum sampai pada melihat agamanya sudah putus sudah, oh tidak ada hasrat, ya kan? Tidak ada ketertarikan misalnya. Jangan melihat agamanya dulu, karena melihat agamanya dulu, ya, maka itu yang menjadi penentu. Perhatikan ini. Kalau sudah melihat dari sisi itu tadi, artinya mencari informasi-informasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu terakhir tanyakan bagaimana agamanya. Kalau memang kepengen maju, wah ini sudah cocok. Bagaimana agamanya? Agamanya baik atau tidak, itu yang menjadi penentu apakah lanjut ataukah putus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.